إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة والمسلمين para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang penuh berkah insyaallah taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Masailul Jahiliyah, permasalahan jahiliyah, yaitu sifat-sifat dan karakteristik jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita jauhi. Karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab ke-37. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu sabi'atu wa thalathun, permasalahan yang ke-37. At-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbari war-ruhbani arbaban min dunillah. Di antara sifat atau karakter jahiliyah adalah beribadah dengan menjadikan rahib-rahib mereka, yakni orang-orang berilmu di kalangan mereka dan ahli-ahli ibadah di kalangan mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu penyimpangan ahlul jahiliyah, orang-orang yang hidup di masa jahiliyah yang masih terus diwariskan sampai hari ini, yaitu syirik di dalam ketaatan, syirkut ta'ah. Ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik di dalam ketaatan. Bahwasannya seorang mukmin itu dituntut hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia haramkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Demikian pula ketika seseorang melakukan yang halal, maka dia harus meyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau melakukan suatu kewajiban, dia juga harus meyakini bahwa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya dia terjatuh di dalam suatu perkara yang haram, ini juga keyakinan yang harus ada pada dirinya bahwa hal itu memang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan orang-orang alim mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah mereka mentaati para ulama mereka. Mereka mentaati ahli ibadah mereka, tokoh-tokoh agama mereka dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah haramkan, mereka halalkan. Sebaliknya, apa yang Allah halalkan, mereka haramkan. Lalu diikuti oleh umat-umat mereka. Mereka taat kepada tokoh-tokoh agama mereka dan mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini di dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan ahli ilmu mereka, ulama mereka, dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-ahbar minal yahud, orang-orang yang berilmu di sini maksudnya dari kalangan Yahudi. Sedangkan ar-ruhban minan nasarah, ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka, sedangkan orang-orang Nasrani menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka taati. Yaitu mereka taati dalam perkara yang menyelisihi aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, dihalalkan oleh para tokoh agama mereka, lalu mereka taati. Sebaliknya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, mereka haramkan, lalu ditaati oleh pengikut mereka. Lalu mereka mengatakan, ta'atul ulama wajibah. Taat kepada ulama wajib katanya. Padahal tidak seperti ini yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, taat kepada ulama adalah bagian dari perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada para pemimpin kalian. Ulama menafsirkan makna pemimpin dalam ayat ini mencakup al-umara wal ulama. Al-umara wal ulama, para pemerintah dan juga para ulama. Ini perintah Allah untuk mentaati ulama. Akan tetapi ketaatan kepada pemerintah sama halnya dengan ketaatan kepada para ulama tidak mutlak. Tidak mutlak sebagaimana mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau pemerintah dan ulama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mereka memerintahkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita taati. Tetapi kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh kita taati, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam as-sahihain terdapat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat. Siapapun yang memerintahkan kita, apakah umara ataukah ulama, kalau mereka memerintahkan kepada suatu kemaksiatan, kalau mereka menganjurkan kepada suatu pelanggaran terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka fala ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanyalah di dalam perkara ma'ruf. Kalau sebuah pemerintah atau ulama memerintahkan kita kepada yang ma'ruf, menganjurkan kita untuk melakukan yang ma'ruf, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Adapun kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka haram hukumnya kita mentaatinya. Bahkan hal ini bisa sampai kepada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mentaati ulama ataupun ahli-ahli ibadah, tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin yang memerintahkan kepada maksiat, itu sama saja dengan peribadahan kepada mereka. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatib At-Ta'i radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini, Adi bin Hatim adalah sahabat yang dulunya beragama Kristen. Beliau dulunya beragama Kristen. Ketika dia mendengarkan firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sembah. Lalu kata Ali bin Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu lahum syai'an harramuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang mereka tidak beribadah, tidak menyembah kepada para ulama dan ahli ibadah mereka. Akan tetapi, apabila ulama dan ahli ibadah mereka menghalalkan sesuatu, maka itu mereka halalkan. Walaupun dalam syariat itu hukumnya haram. Sebaliknya, kalau mereka mengharamkan sesuatu, maka mereka ikut mengharamkannya. Walaupun di dalam aturan Allah sebenarnya halal. Inilah perilaku ahlul jahiliyah. Mereka ikuti apa saja yang datang dari ulama dan ahli ibadah mereka, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam keadaan mereka tahu, dalam keadaan mereka tahu bahwa ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebenarnya telah merubah hukum Allah. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para tokoh-tokoh agama mereka di dalam ketaatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud peribadahan kepada mereka. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan, para ahbar war ruhban itu sendiri telah kafir kepada Allah. Mereka juga telah menyekutukan Allah. Mereka telah bertindak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mana hanya satu-satunya dia yang berhak untuk menghalalkan sesuatu atas manusia dan mengharamkan sesuatu atas manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mengatakan ini halal dan ini haram, padahal dia tidak tahu dalilnya. Ini berbahaya. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Ini ucapan kekufuran. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun 'alim." Dalam surat An-Nahl ayat ke-116. Kata Allah, dan janganlah kalian mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Kalian katakan hadza halalun wa hadza haramun, ini halal dan ini haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan hal itu. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, agar kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Ini larangan Allah kepada al-ahbar wal-ruhban, dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka, yaitu orang yang berbicara tentang syariat Allah tanpa didasari oleh ilmu, sampai berani mengharamkan apa yang halal, dan sebaliknya menghalalkan apa yang haram, dan ini adalah kekafiran. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita bahas kemarin. Adapun pada bab ini yang akan dibahas oleh Syekh tentang hukum orang yang mentaati mereka. tentang hukum orang yang mentaati mereka. Maka hal ini juga bisa sampai kepada derajat kesyirikan, yaitu syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya apabila seorang mentaati ulama atau umara atau ahli-ahli ibadah, tokoh-tokoh agama, apakah disebut sebagai kiai, ustaz, dai dan sebagainya, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia tahu bahwa mereka telah merubah agama Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir kufran akbar mukhrijun minal millah. Dia kafir dengan kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini rincian yang pertama. Jadi kalau dia tahu, dia sudah tahu, itu sebenarnya bertentangan dengan hukum Allah. Yang haram mereka katakan halal, yang halal mereka katakan haram. Lalu dia mentaati dalam keadaan dia tahu, dan dia meyakini seperti yang mereka yakini. Yakni, yang halal dia yakini sebagai haram, yang haram dia yakini sebagai halal, dalam keadaan dia tahu sebenarnya tidak seperti itu, maka dia kafir. Seperti kalau misalkan seseorang minum khamar, dia tahu khamar itu haram, tetapi dia katakan halal demi apa? Demi mengikuti ulama-nya, demi mengikuti ahli ibadahnya, demi mengikuti pemimpinnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatannya. Dia melakukan suatu perkara yang haram, tapi karena dikatakan halal oleh pemimpinnya, dia juga ikut-ikutan mengatakan halal dalam keadaan dia tahu hal itu diharamkan. Maka ini termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rincian yang kedua adalah orang yang mentaati para ulama atau umara atau ibad, ahli ibadah, dalam melakukan suatu perkara maksiat dalam keadaan dia meyakini hal itu tetap maksiat. Maka hal ini tidak sampai pada kesyirikan, tetapi ini termasuk perbuatan pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang mentaati makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan dia masih meyakini hal itu memang salah, cuman karena demi menghormati pemimpinnya, demi menghormati kiainya atau tokoh agama yang ada di kampungnya, dia ikut-ikutan. Sudah tahu kalau yang namanya selamatan kematian, tahlilan 3 hari kematian, 7 hari, 40 hari, sebenarnya salah. Itu ajaran Hindu, bukan ajaran Islam. Tetapi demi menghormati Pak Kiai yang ada di dekat rumahnya, dia ikut-ikutan. Dalam keadaan dia tahu itu salah. Maka ini termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita jangan sampai mengikuti kebiasaan ahlul jahiliyah, sifat-sifat ahlul jahiliyah, di mana tokoh-tokoh agama mereka, para pemimpin mereka, tokoh-tokoh masyarakat mereka adalah segala-galanya. Apa saja yang dikatakan oleh tokoh agama mereka, itu mereka ikuti. Walaupun jelas-jelas bertentangan dengan nas, bertentangan dengan dalil Al-Quran wa sunnah, bertentangan dengan wahyu yang diturunkan kepada mereka dalam Taurat atau dalam Injil. Inilah di antara penyebab kesesatan mereka. Di antara penyebab kesesatan ahlul jahiliyah, karena selalu taklid, selalu ikut-ikutan kepada tokoh-tokoh mereka. Adapun kaum muslimin diajarkan untuk selalu mengikuti dalil, selalu mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Siapapun yang berbicara, walau dia seorang pemimpin besar atau bahkan ulama besar, tetap kita timbang dengan Al-Quran wa Sunnah. Kalau sesuai dengan dalil kita ikuti, tetapi kalau tidak sesuai dengan dalil, maka kita tinggalkan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita lanjut pada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bismillah Ustaz, katanya kalau orang Padang membuat rendang, bumbunya ada yang memakai ganja. Halalkah? Bukankah khamar sedikit atau banyak, mabuk atau tidak, tetap haram? Yang pertama kita katakan, kalau itu cuma sekedar isu-isu, maka jangan mudah kita percayai. Jangan mudah kita percayai. Jadi harus betul-betul tatabbut, wattabayyun, dicek, lakukan check and recheck, apa benar hal itu. Baik. Kalaupun benar, maka jelas seperti yang telah disebutkan di sini, sesuatu yang dapat memabukkan sedikit maupun banyak, maka hukumnya haram. Ma'askara kathiruhu wa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Baik. Tapi jangan mudah kita menuduh. Harus lakukan check and recheck. Kalaupun benar, tentunya jangan kita samaratakan. Jangan kita samaratakan, karena mungkin sebagian orang atau sebagian rumah makan Padang yang seperti itu, tapi tidak semuanya, wallahualam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, teteh mau menanyakan, disunahkan sebelum sholat membaca ta'awudz dan meludah kecil ke kiri 3 kali. Sebaiknya yang awal dikerjakan yang mana? Ta'awudz dulu atau meludah kecil 3 kali dulu? Barakallahu fiik. Yang pertama ini harus diluruskan dulu. Memulai sholat adalah dengan membaca ta'awudz. Adapun membaca ta'awudz dengan meludah kecil ke kiri, itu ketika seorang merasa diganggu oleh syaitan. Sedangkan memulai sholat setelah seorang bertakbir, kemudian mengucapkan doa istiftah, baru setelah itu dia mengucapkan ta'awudz. Dan sebagai faedah, ta'awudz yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, lafaznya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikan-bisikannya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya. Adapun hadis dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitanir rajim saja dididhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini lafaz yang lengkap, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya. Baik. Adapun hadis tentang meminta perlindungan kepada syaitan ketika seorang merasa diganggu oleh syaitan di dalam salatnya adalah hadis Utsman bin Abil As, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Wa qiraati yulabbisuha alayya." Kata Utsman bin Abil As, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi aku dari salatku dan dia mengganggu bacaanku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib." Itu adalah syaitan, namanya adalah khinzib. "Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu wadful 'ala yasarika salatan." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu merasakan kehadirannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Lalu kata Utsman bin Abil As, qala fa fa'altu dzalika fa azhaballahu anni. Aku pun melakukan apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala mengusir syaitan itu dariku. Jadi kalau ditanyakan apakah ta'awudz dulu atau meludah dulu, ya jelas dalam hadis ta'awudz dulu kemudian meludah. Dan ini ketika dibaca hanya ketika seorang merasa diganggu oleh syaitan. Apakah di pertengahan sholat ataupun di awal sholat. Jadi membaca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali bukan di awal sholat, tetapi ketika seorang merasa diganggu oleh syaitan. Ustaz, anak ikhwan dari Pamarican, para jamaah tabligh berhujjah, tidaklah sempurna iman jikalau tidak keluar untuk berdakwah 7 hari, 40 hari, sampai 1 tahun. Benarkah demikian? Mohon keterangannya. Wassalam. Ini dusta. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan kebodohan mereka. Diakibatkan tidak mau menuntut ilmu, lalu berdakwah tanpa ilmu, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya keluar dari mereka ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Ini adalah sebuah contoh nyata bagi kita. Kalau seseorang berdakwah tanpa ilmu, kalau seseorang beribadah tanpa ada pijakan dalil yang syar'i dari Al-Qur'an was sunnah, maka akan bermunculan darinya berbagai macam keanehan, berbagai macam penyimpangan, berbagai macam bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sandaran kita beragama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana ada dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kalau seorang tidak ikut jamaah tabligh 7 hari, 40 hari, 1 tahun tidak akan sempurna imannya? Apakah jamaah tabligh sudah ada di zaman para sahabat? Lalu bagaimana dengan keimanan para sahabat? Apakah kita mengatakan para sahabat tidak sempurna imannya karena jamaah tabligh belum ada pada waktu itu? Dia muncul baru sekitar puluhan tahun yang lalu dari India. Padahal India pada waktu itu mungkin masih dihuni oleh orang-orang kafir. Iya. Jadi ini ucapan tanpa didasari oleh ilmu, persis seperti yang kita bahas tadi. Sifat ahlul ibadah dan para ulama ahlul jahiliyah, mereka mengucapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan tanpa didasari oleh dalil. Inilah penyebab kesesatan umat mereka karena mengikuti ucapan-ucapan tokoh agama mereka tanpa didasari oleh dalil. Demikianlah yang terjadi kalau seseorang berdakwah tanpa didasari oleh ilmu. Maka ini tidak benar, tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan sebaliknya, keluar bersama mereka, mengikuti kesyirikan dan bid'ah mereka, justru akan merusak keimanan seseorang tanpa dia sadari. Dan inilah bahayanya. Inilah bahaya kebid'ahan. Dia melakukan kesalahan dalam keadaan dia meyakini dia sedang melakukan kebaikan. Ini bahaya suatu perbuatan bid'ah. Salah, tapi merasa benar. Lebih baik orang salah, tapi sadar dia salah. Daripada orang yang kelihatannya beribadah, tetapi melakukan bid'ah salah, tapi merasa yang dia lakukan itu benar. Inilah rahasia ucapan salaf. Sesungguhnya syaitan itu lebih suka kepada orang yang melakukan bid'ah dibanding orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, dia akan berusaha untuk membenarkan bid'ahnya. Sampai dia katakan, ini bid'ah hasanah. Ini bid'ah yang bagus. Bukan bid'ah sayyi'ah. Jadi syaitan senang kepadanya. Yang salah dia yakini sebagai kebaikan. Adapun umumnya orang melakukan maksiat, tahu yang dia lakukan itu salah. Sehingga diharapkan dia untuk bisa bertobat. Lebih dapat diharapkan untuk bertobat. Adapun yang melakukan kebid'ahan dan dia anggap bid'ahnya sebagai sesuatu yang baik, maka kapan kalau begitu diharapkan dia bertobat? Untuk menyadari kesalahannya saja dia tidak mau mengakui bahwa itu suatu kesalahan. Jadi susah diharapkan untuk bisa bertobat. Mereka itulah orang-orang yang telah merugi amalannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka menyangka mereka sedang melakukan suatu kebaikan. Apa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan. Mereka itulah yang ditipu oleh syaitan sehingga amalan buruknya dia lihat sebagai suatu kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Wa jazakumullah khairan. Mohon dikirim hadis mengenai barang siapa memusuhi wali Allah, Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Hadis yang disampaikan di RDS. Berhubung ketinggalan dalam menulis waktu disampaikan di RDS. Nah, ini suatu permintaan kepada penyiar, mohon dikirim katanya. Hadis tentang man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi, dan seterusnya riwayat Bukhari, hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana perempuan itu sudah hamil 3 bulan baru nikah, sah tidak perkawinannya? Pernikahan wanita yang hamil itu tidak sah sampai dia melahirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadna hamlahunna." Wanita-wanita hamil, masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Jadi, wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Kalau sudah terlanjur menikah, mereka harus berpisah sampai dia melahirkan baru dinikahkan kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Risani di Padaherang. Saya mau bertanya Ustaz, tolong dijelaskan tentang masalah tercelanya meminta-minta. Terus bagaimana dengan orang-orang yang meminta-minta untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren dan lain-lain? Apakah hal tersebut termasuk meminta-minta yang tercela? Saya mohon pertanyaan ini segera dijawab. Terima kasih. Sesungguhnya tercelanya meminta-minta telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Dan hal itu tercela karena seorang muslim harus meyakini Allahu huwar razzaq. Allah adalah yang Maha memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya. Oleh karena itu, meminta-minta kepada manusia adalah sesuatu yang tercelah. Tapi hendaklah seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam As-Sahihain, beliau telah mengingatkan La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidaklah seorang itu selalu meminta-minta kecuali dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada segumpal daging di wajahnya. Dalam keadaan tidak ada segumpal daging di wajahnya. Inilah yang disebut wajah-wajah tak berdaging. Ketika mereka meminta-minta kepada manusia. Juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamran fa yastaqilla aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk menumpuk-numpuk hartanya, maka itu sama halnya dia meminta-minta bara api. Terserah dia mau memperbanyak bara api atau menguranginya. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntun, siapa yang memiliki kebutuhan, janganlah dia minta kepada manusia, tetapi hendaklah dia minta kepada Allah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu." Siapa yang tertimpa suatu kefakiran, kemiskinan, lalu dia adukan hal itu kepada manusia, maka tidak akan tercukupi kebutuhannya. Wa man anzalaha billahi fayushiku Allahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Dan barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dengan rezeki, apakah di dunia atau di akhirat. Hadis ini sudah jelas tercelanya meminta-minta dan haramnya meminta-minta lighairi darurah, untuk suatu kebutuhan yang bukan darurat, untuk suatu keadaan yang bukan darurat tercela seorang meminta-minta. Adapun meminta untuk orang lain, maka ini bukan sesuatu yang tercela. Yang dicela di dalam hadis-hadis ini adalah apabila seorang meminta untuk dirinya sendiri, sedangkan dia meminta untuk orang lain, justru hal itu suatu amal saleh. Apakah untuk orang miskin temannya, ataukah untuk kebutuhan suatu pondok pesantren, panti asuhan anak-anak yatim, ataukah pembangunan sebuah masjid sebagaimana yang ditanyakan. Maka ini bukan sebuah perbuatan meminta-minta yang tercela, bahkan sebaliknya hal itu termasuk amal saleh. Dan ini dikatakan oleh para ulama adalah asy-syafa'ah, memberikan syafaat. Walaupun terkesan meminta-minta, tetapi sebenarnya hakikatnya itu adalah syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa memberikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian darinya. "Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Sebaliknya, siapa memberikan syafaat yang buruk, dia juga mendapatkan dosa darinya. Jadi ini sangat terpuji kalau kita meminta untuk orang lain. Ada orang lain yang kita lihat miskin, atau satu pesantren yang kita lihat sangat butuh bantuan. Sedangkan kita misalkan punya keluarga, hartanya melimpah. Dia sudah tidak tahu lagi mau menyumbang kemana. Sampaikan kepada dia, mintakan kepada dia, minta hartanya untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang orang meminta kepada beliau dan beliau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, maka beliau bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Ini yang dijelaskan para ulama. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila saya sebagai makmum ketika sujud hanya sampai satu kali, sah atau tidak? Tidak sah solatnya. Andaikan ada satu rakaat, dia tinggalkan satu sujud itu saja dari seluruh rakaat, maka tidak sah sholatnya, karena itu bagian dari rukun salat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah di dalam dalam nikahin wanita boleh hanya dengan modal cinta yang diawalinya? Masalah agama bisa dibimbing nanti kalau udah nikah. Atas jawabannya terima kasih. Menikah hanya dengan modal cinta, tidak peduli apakah pasangannya bagus akhlaknya, bagus akidahnya, bagus ibadahnya, itu adalah penyelisihan terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seorang yang melakukannya sangat beresiko, dia akan menderita suatu kerugian yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, tungkahul mar'atu li arba'. Beliau mengabarkan bahwasannya manusia apabila memilih wanita itu karena empat perkara. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Ada yang memilih karena hartanya. Ada yang memilih karena keturunannya. Ada yang memilih karena kecantikannya dan ada yang memilih karena agamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, di antara empat yang biasa dipilih oleh manusia, fadhfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, wanita yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Memiliki agama maksudnya akhlaknya baik, ibadahnya bagus, akidahnya sesuai dengan akidatus salaf, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sedangkan kalau seorang berprinsip tidak apa-apa saya menikahi dia walaupun tidak baik agamanya, nanti saya bimbing. Ini adalah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan hidayah itu ada di tangannya. Belum tentu. Kalau wanita ini bisa dibimbing, siapa yang tahu kalau dia akan menjadi baik. Bahkan bisa jadi justru suaminya terbawa dengan keburukannya. Ikut-ikut menjadi buruk seperti dia. Dan ini telah banyak terjadi. Telah banyak kejadian seperti ini. Dia yang tadinya merasa yakin bisa membimbing istrinya, justru dia ikut kepada kelakuan istrinya yang jelek. Kepada akidah istrinya yang buruk. Dan seorang tidak bisa berprinsip seperti ini karena hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita tidak tahu apakah dia akan mendapatkan hidayah Allah ataukah tidak. Oleh karena itu, hendaklah seorang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Ini berlaku juga bagi wanita. Pilih suami yang betul-betul bagus agamanya. Jangan hanya sekedar modal cinta saja. Dan ini biasanya dari tipuan syaitan. Dari tipuan syaitan. Yakni, karena dia membiarkan pandangannya melihat kepada yang haram, maka muncul tipuan-tipuan syaitan di dalam hatinya mencintai wanita yang tidak halal baginya dan wanita yang tidak bagus agamanya. Dikarenakan membiarkan pandangannya memandang wanita-wanita yang tidak halal baginya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kitab Salafus Saleh. Saya butuh sekali untuk membuktikan ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Dari Pak Darwanto, Mekarsari, Mekarjaya, Ciamis. Saya tunggu kitabnya. Insyaallah taala akan kita kirim insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apakah ada sunnahnya Apabila mayat sudah dikubur lalu dikatakan di atas kuburannya, wahai fulan, katakanlah tiada ilah yang hak selain Allah 3 kali. Wahai fulan, katakanlah Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada sunnahnya. Hal ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi yang beliau perintahkan hanyalah mendoakan dia. Hanyalah mendoakan dia. Ketika dia sudah dikuburkan, maka hendaklah kita doakan semoga Allah berikan sabat, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan para malaikat tentang 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat kepadanya. Adapun menyerukan wahai fulan dan seterusnya, maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Salat sunnah apa yang dilakukan antara adzan dan iqamah? Salat sunnah rawatib qabliyah ataupun salat sunnah apa saja. Umum hadisnya seperti dalam as-sahihain dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adhanain salatun." Qala fi tsalitha liman syaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 2 adhan salat, antara 2 adhan ada salat, antara 2 adhan ada salat. Lalu beliau mengatakan, bagi siapa yang mau. Jadi, siapa yang mau melakukan salat antara 2 adhan, yang 2 adhan maksudnya adhan dan iqamah, maka silakan dia salat 2 rakaat. Sholat apa saja. Baik. Alhamdulillah. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita mau mengucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang telah menyumbangkan sejumlah hartanya untuk membeli komputer di Radio Da'wah Salafiyah yang sudah banyak kerusakannya. Iya. Alhamdulillah, uang yang terkumpul sampai hari ini sejumlah 500 ribu, jadi masih kurang 4 juta lagi. Komputernya 4 juta dan 500 ribu akan dibelikan UPS-nya, yaitu alat penyimpan listrik, supaya kalau mati lampu komputernya tidak langsung mati, tetapi bisa dimatikan sesuai prosedurnya sehingga komputer tidak mudah rusak. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih, dan tentunya kalau ada yang ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah untuk membelikan komputer ini, maka sangat kami harapkan dan insyaallah taala akan menjadi amal jariah baginya, amal jariah dengan mendapatkan pahala yang tidak terputus walaupun dia sudah meninggal dunia. Dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui radio kita ini, insyaallah taala orang yang menyumbangkan apa saja itu juga mendapatkan bagian darinya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.